Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Jabir ra'aitu abi fi hufratihi hina hufira 'alayhi ka'annahu na'imun wa ma taghayyara min halihi qalilun wala katsir. Uqila lahu afa ra'aita akfanah, فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه على رجليه الحرملة فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك 46 سنة. Coba dilihat harmal. Harmal namira, namira. Cari yang mana? Harmal mu namira. Mm-hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi. Qala rahimahullah, qala Jabir, berkata Jabir, ra'aitu abi fi hufratihi na hufir 'alaihi. Aku melihat ayahku pada lubang kuburan. Ketika digali, ya, ka'annahu na'imun, seakan-akan ayahku dalam keadaan tertidur. Wa man taghayyara min halihi qalilun wala katsir, dan tidak ada perubahan sedikit pun dari wajahnya, tubuhnya, baik sedikit maupun banyak, tidak ada perubahan. Wa qila la afara'aita akhfana, maka dikatakan, bagaimana dengan kain kafannya, apakah engkau melihatnya? Fa qala inna madufina fi namirah khumir wajhu, maka jawab oleh Jabir, sesungguhnya ayahku dikuburkan, ya, fi namirah khumir wajhu, dengan pakaian, ya, atau kain yang cuman hanya ditutup wajahnya saja. Ini merah, itu kain, kain wol, ya, artinya ini syuhada Uhud, ya, syuhada Uhud, para syuhada perang Uhud tidak dikafani tapi dikuburkan dengan memakai apa, bajunya ketika terbunuh. Wa 'ala rijlai al-harmal, dan pada kakinya ada tumbuh-tumbuhan, nama al-harmal, nama tumbuh-tumbuhan, nama pohon, ada sebagai tanda saja. Ya, bisa nama pohon, bisa juga mantel, ya, mantel tanpa lengan, ya, artinya berarti wajah dan kakinya hanya ditutup, wajahnya dengan kain, kakinya ditutup dengan mantel saja. Maksudnya apa, tidak dikafani secara keseluruhan. Wajadna namirah kama hiya, dan kami melihat mantel tersebut, ya, sama seperti itu juga. Wal harmal ala rijli ala hayati, sedangkan, ya, dari namirah itu kain wol, ya, tidak berubah, dan mantelnya juga tidak berubah. Wa baina dhalika sit wa arba'una sana, antara kejadian itu, perang Uhud dengan dibongkarnya ayahnya Jabir, ya, kuburannya ayahnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, itu jaraknya setelah dikubur, arba'una sit wa arba'una sana, 46 tahun. Asyahid di sini adalah bahwasanya naam syuhada Uhud atau syuhada, para syuhada, mereka, ya, dikuburkan dengan tidak dikafani atau dikuburkan dengan baju yang mereka pakai. Nah, dan di sini seakan-akan sepertinya ayah Jabir dikuburkan berbarengan dengan 2-3 atau sekian dari mayat dari syuhada Uhud berbarengan dengan yang lainnya. Ini masih dalam dalam bab bolehnya menguburkan mayit satu lubang dua orang atau tiga orang, si mayit dalam satu lubang kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.